Suara terbanyak sekali untuk yang sebelah kanan, suaranya mana cintaku? Ternyata di sini Sita Saputri tidak sia-sia hadir dari Jakarta ke Surabaya. Asik. Saknoni rek, as gopra ya. Mah. Ya, permintaan dari sayangku cintaku bunga. Tercinta entah dimana, sendiri kini ku di baru sopi, tiada tempat ku tercurah lagi. Hey, dimana kini entah dimana, kekasih tercinta entah dimana. Terima kasih. haus? Yang haus siapa, bro? Semuanya pada haus? Kalau haus kira-kira dikasih apa? Air? Air? Unes apa, mas? Unes apa? Unes apa? Oke, singing sekali lagi dari Sita ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal aku.